Xin hoan pháp tiên, xin hoan pháp tiên cha cát kinh hari Mbak Lumemba Omba ing samudra Ae ana Ae ana Pale lumut ambra Kanggeng Awito dedenceng dencengan Paman Aryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapa Durna paman kula sejenar niwaka Kang Prabu Karna ing kawungku mriku mboten panglim kadidene sowanipun anak kula ing Randu Gumbala pun Antasena kula piyambak ugi gumun nggih menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina janur gunung Kadingaren tumunten katimbal ana menapa wigatosipun nggih paman kula sejenar katuran lenggah ing langkung mrayogi kula nok-nok ngestaken dawuh anak Hanung Hanindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha rajo sak prapta mungkir cak bagus berkamping sune Pakdhe Duryudana Selamat tekaku Pak Dhe, aku ngaturke sembahku katur. Yo tak tampa, ora liwat pangestu ning wong atuh amung Ngastina tampanono. Tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun nggir. Simbah ploso jenar selamat tekaku, Mbah. Aku ngaturke basaku katur yo, Mbah. Kula tampi nggir, kula tampi sinten ingkang nderekaken? Yo mung ijin wae kok, Mbah. Nggih, dipun sekecaken anggenipun lenggah. Wis ora kurang kepenak praptaku ana negara Ngastina Simbah Patih ploso jenar. Ah, gandak bleguduk soal gembol sumarante sumarante hawela hawela. Antasena kuwi padha raja sak praptamu nggih, putuku cah bagus. Putuku cah jlonet Antasena. Eyang Durna. Aku Eyang Musuka Lima. Slamet tekaku, Mbah. Ora nemulan suwiji apa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna. Tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Antasena. Tak gegem dadiake jimat. Karo sapa kowe nggih, Cak Bagus? Dina iki mung ijin wae kok, Mbah aku. Oh, ya wis syukur, syukur mbok menawa ana perlu kersane anak Prabu Duryudana gage. Matur marang kersane anak Prabu Duryudana ya, Ngger. Mengko aku tak matur kersane si wong Ngastina. Antasena padha raja sak praptamu, Ngger. Anakku bocah bagus. Siwa ngawungga slamet tekaku, Pakdhe. Aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakdhe ngawungga. Tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku tampan ngono. Tak gegem dadiake jimat Antasena. Pakdhe Ngastina dawuh ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Sing gedhe pangapuramu ya, Dhe. Sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan. Aku gawe kaget penggaling Pakdhe Duryudana ning ngarep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku kuwi ora ana perlune karo Pakdhe Duryudana. Ora ana perlune karo panjenengan ingsun, ora. Perlu mopo sowan ana ing negara Ngastina? Aku mau jane sowan kuwi ora niat ning negara Ngastina, ning Gandheng Jujuk Soko Lima ya kuwi ning ngone mbahku Simbah Durna. Soko Lima kok lawange digrendel. Simbah Durna ora ana. monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan ning negara Ngastina. Mula terus aku jujul ning negara Ngastina. Jujuk Datuloyo. Umbul-umbul kekiter hangendanu ana ning kutha Goronegoro Ngastina kacina padhe nedeng anake pasewakan. Tanpa taliwara aku terus munggah Datuloyo. Mula sing gedhe pangapuramu ya, Di. Kula dadi ngopo Cah Bagus? Isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira. Matur sembah nuwun. Dadi sowanku iki arep ketemu karo Eyang Durna. Wigatine apa Antasena? Ana wigati sing bakal tak aturake marang Eyang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Antasena sowan mboten betah kalian kula. Lho. Betah kalian sinten? Betah kalian Bapa Durna. Lho, kali kula? Inggih, kasinggan mekaten. Antasena? Piye, Mbak? Apa panjenengan kepara nyata? Sowanmu ning negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana. Ning ana wigati karo Eyang Musuka Lima. Heeh. Ana apa, Ngger? Mula aku ki mau jujuk ana ing Suka Lima kok ora ana suwung simbah ning kene. Heeh, heeh, panjenengan aku wis isuk mau aku sowan ning negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep ming Mbah Putri. Do ditunggangi cah cilik-cilik. Ya wis men karang mbahmu kesok metu dhewe. Tanpa nganggo taliwara mesti tanpa taren karo aku mesti klithak-klithik ning ngarepan ya wis ben. Ning ra ora mangani tandurane sapa-sapa ta Antasena? Ora. Ya isih tertib. Syukur-syukur. Sabanjure apa Antasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kahanan negara Ngamarta, kawulane ke Taman Pegebluk, akeh wong esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Tetukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti, wis ora kurang-kurang gone ngrawuhake Brahmana Winasih Sewa Sugata, Nimpuna Resi ingin diaturi rawuh ning negara Ngamarta para ndiri gagar wigar tenantuk karya ora iso nambak laku ning Pegebluk sing tumak tanduk ning negara Ngamarta. Terus aku matur karo bapak, lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon sowano yangmu Durna kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, bapa Durna ngerti jaluk ana pitulungan, syarate apa kudu iso ilang Pegebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta? Nek nganggo syarat syarate apa? Nek nganggo pitukon pitukone apa? Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estoke aku suwane negara Ngastina. Ning gandeng iki supaya mojoke karo Eyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan ki wis sepuh, nek ora dipojoki karo kahanan, kadang kala piye sepuh ki sok moh mikir. Mula tak pojoki karo kahanan. Lah mar mojoki kepiye karo aku? Hm? Eyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta waluya nirmana temah jati, jati temah mulya, ilang Pegebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Eyang Durna kudu paring dawuh syarate apa seranane kepiye. Nek Eyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Eyang Durna iki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Eyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Heeh. Nek ora iso wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Kok sik ta, kowe iki nek omong mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing ngatasé kowe iki mung kutuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu kuwi apa Antasena? Selagine bapakmu wedi karo aku kok kowe kok cumalena candaan, kowe kudu lunga saka paman kene. Sik. Sing do lenggah ning kene iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu Siwa Ngastina kuwi nun sewu lho, Pak Dewi. Panjenengan kuwi ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina kuwi také sapa? Ngastina kuwi také Pandhawa. Pandhawa ki sapa? Pandhawa ki bapakku. Bapa Werkudara ki panenggaing Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sok sing do lenggah ning kene iki aku ki duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngestina lenggah ning kene iki Pak Diturudana ki ming wong ngilih. Kala mangsa sok dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pak Di. Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya, iya pancen bener. Simbah Pate Sengkune iki sune dicoperle dadi pate ya ming keleleran ning Kloso Jenar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih, nggih, nggih. Aku ki angger ketekan wong siji kok atiku kok teratapan. Padhe Ngawongga ku ya dedere Senopati, mongkol gawe ning Ngawongga. Nek upama takon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimane Padhe Ngawongga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Mbah Pate? Wangun, wangun. Oh, ditundung sakniki mawon iso ora iso ngandhake tundung mawon. Sengkune. Kok kaya ngono ya gunemamu. Wis ana wong kepepet kok malah di diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan, matur nuwun. Nek ora kelambi-kelambi apa-apa dikukuti leboki koper tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Durnaina panalingane loro majaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda. Ing oh kandang bleguduk suaru kembel sumarante sumarante hawela hawela yen kowe mau wartakon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegebluk lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya nerima to majati jati to mamulya. Oh Antasena, aku ikhlas menehake. Aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana ngati ning Begawan Durna. Sejati ning Amarta kuwi gampang gone gawe padhang. Nanging mergo saka gunemamu sing ora kepenak. Mergo saka omonganmu sing sajake ngembe ngias ngilani karo wong-wong Ngastina. Apa ing tok jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe. Lho kok malah nesu-nesu ngopo to, Mbah? Kowe kok duka ngopo karo aku? Mesthi wae aku nesu karo kowe. Kowe bayi wingi sore. Warwani nundung karo Begawan Durna. Aku ki pujangga nang kene. Sakarmu, kowe arep muni pujangga sakarmu, arep muni nujum sakarmu. Ning kowe nang kene iki wong neneka. Kowe nang kene iki wong dedeple. Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Lho, wong dedeple piye? Iki pujangga paran para. Ra saiki, biyen kowe iki wong ngemis golekke sego sepincuk asatama. Apa aku dikira ora ngerti ceritamu? Hm? Antasena gak ngerti ya. Ngerti, Mbak. Mbak coba didongengke. Rasa, rasa. Senengane kok Sengkune iki senengane bungah nek aku kepirangan. Apa perlu didongengke, Mbak? Nek aku perlu nek aku. Supaya damang, supaya cetha. Damang-damang apa? Senengane ora wis asa kepenak tak diceritake. Sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora. Nganti gendhoko lenga tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Destarata. Ana piyayi kok ampuhe kegila-gila mrono terus diangkat dadi guruning Kurawa. Kowe biyen nek ora pamer sulapan ning kene iki ra ndek pangkat. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu. Lah saiki sikut kok tok babati tok nggo pangkan Mbah Putri. Ayo. Wih apik tenan. Apik apa? Kaya ngono apik ora. Eh siya ta. Mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe, sak durunge Simbah Destarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina. Sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu. Nanging Simbah Pandhu nalika semana murut ana ing kasedan jati manjing alam pamancap mapan tepet suci sinendhal mayang dening para dewa weling karo Simbah Destarata. Nek negara dititipke karo Simbah Destarata, sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh ngelepeh. kamukten sing semene gedene iki ora diparingi marang pepundhenku Pandhawa ning diparingi karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi. Apa to sok sababe iso diparingi dening Pakdhe Kurupati? Mergo akal ukile nuwun sewu Patih Ngestina. Mergo nek Ngestina iki bali marang panguwasan ing para Pandhawa, Simbah Patih sengkene kae ora duwe kelungguhan. Ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten, ora iso mangani bondo negara Ngestina, ora sugih kaya saiki. Mula dheweke mbudidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibentik-bentike saben dina. Aja nganti rukun, aja nganti campur, kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni. Apa ora kowe? Gentenan. Ora apa-apa kok nek aku. Kula wis biasa kok dunekke kaya ngoten. Mula saiki sing lenggah dampar sinuwun Prabu Duryudana, Siwa Ngestina kuwi ming minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngestina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngestina. Nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya ning Remono Temajati, Simbah Duna kudu lunga saka papan kene. Iye. Lah kok dadi kemanen kowe nunduk aku? Tarung-arung kok saya kemanen. Saya ngias karo wong Ngestina, saya ngilani karo wong Ngestina. Aku ora bakal menehke apa to ingkang dadi syarat seranane yen Pandhawa bisa waluya ning Remono Temajati, Ngamarta bisa padhang meneh. Ora bakal tak kandhakake. Nek ngono sampean tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampean. Loh, selagine bapakmu wedi karo aku. Lah kok kowe drajak-drajak karo wani karo Begawan Durna? Sing arep kanggo menang apa? Tanteni njoba ya, Mbak. Tanteni njoba. Rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning njoba. Aku padhangane wani, petengane apa meneh? Rupak wani, jembar wani. Loh. Syukur. Arep wangsulan apa kowe? Sampeyan wis marahi mangkel atiku. Cetha nek sampeyan niku ora bakal kandhake negara Ngamarta kuwi isone waluya ning Remono Temajati sebab apa? Wis saiki ngono wae. Sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan, bubar pasewakan ora nemoni aku gak goleki nggonak jota sing nganti omong mbok tak kandhani. Sri Ngastina Maha Prabu Duryudana alana ngandika dhaharine ingsun pangung haring ingsun Werkudara den kapareng kene senengane kok wong kok jarak perkara. Nek sampeyan wau ora ngerti malah bloko. Antasena, aku ora ngerti syarate apa. Ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora adem ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampeyan. Niki rak malah ngrekasake sampeyan to sampeyan dunek kiri Antasena. Bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku, perkarane karo aku wak golek tak jotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta. Pripun? Dik. Nun. Kurawa ketapke. Kurawa ning gone sapa? Kok kon ketapke? Kagungane anak Prabu Duryudana. Sing menang dawuh menika anak Prabu Duryudana. Sampeyan ora menang dawuh. Ngger kula nyuwun senjata pitulung, Ngger. Supados samangke saged wilujeng kula menika mboten dipono yaoya dhateng pun Antasena. Apa rumangsa sampeyan-sampeyan diajang-ajangi Kurawa niku wis menang? Wis tentrem, dereng. Kurawa niku mboten nonton sing iso menang karo Antasena. Kurawa satus ngruyuk jiwata si kabeh nglecak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tutuke cengel sampeyan. Ben mang bayangke wong kok gawe masalah. Wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna nyawang kok kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula menika kadhangipun sepuh para Pandhawa menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun sobi. Duh nyana terak nyana sami mestani ento Karna menika setunggaling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mangsa kula. Mang Sah kula menika mboten baen-baen, mboten selamaipun titah, mboten selamaipun menungsa ingkang kedah sak bobot, sak traju kalian kekiatan kula. Menawi wontosina menika menapa? Aduh. Nuwun sewu nggih. Bapak Tuna kados pundi? Kula ajeng ndawaken dhateng para sata Kurawa ngrayak dhateng Wontosina. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Oh, wis malah ngrekoso urip kula. Bawan wonten dawuh. Kurawa dipun budhalaken. Nenging ngestaken dawuh nggih. Nyun pamit madal pasilan. Samangke babar pisan pasewakan kula bibaraken. Sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis. Ngamarta ing taman Pegebluk malah wonten mawon lampahan. Kados dipun damel dening panguwasaning Puradewa sami ngerti. Bungah yen Duryudana menika boten utawi Duryudana gadhahi raos remen menika sajai dewane padha ora sarujuk. Sampun kados mekaten nggih. Sedaya menika sampun dados pepestening Iwang Mahanasa. Sampeyan ngetapaken kula wadyabala. Nggih. Antasena dipun pejahi. Menapa mboten mrangkum prayogi dipun rangket rumiyin? Pejahi. Rasa perlu dirangket pateni. Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni Dik Pate. Nggih, nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni Antasena dibonto-bonto barang. Langsung pateni. Nggih. Nek lengane isih disuntak. Senengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh Gagang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Yayi menawi kadhawuhan supados. Kula menika mula sira dhateng Wonosena kula mboten kemawon. Samangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Trimah mboten sumurup dhateng lampahan menika. Kula semanggaken karto marmu. Wonten timbalan. Budhana kang putus sing ingsun kudun kedaton. Kawula nuwun nyuwun pamit madhal pasilan kaya sira ana dawuh maneh. Dimas Kartumarmu.